نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله أشرق دربي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Sudah. Insyaallah pada kali ini kita akan melanjutkan perjalanan tafsir kita ke ayat 5. Kemarin kita sudah membahas ayat 1 sampai ayat ke-4. Sekarang kita melanjutkan ke ayat 5 insyaallah sampai ayat ke-7, ke terakhir, sampai halaman 71 pada hari ini. Waktunya kira-kira kemungkinan 40. Hah? 40. Karena ini kira-kira. Di antum matiin dulu. Itunya di bawah. Ya pantas dia ada iklan-iklan gitu karena enggak ada kartu memorinya dia. Oke, kita mulai dari ayat ke-5 halaman ke-68. Firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Antum qorinya. Fadhol firmannya. Ayat kelima. Firmannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Udah dapat. Yani kami mengkhususkan kepada-Mu semata, kami peruntukkan segala ibadah dan permintaan akan pertolongan. Dimaknai demikian karena mendahulukan suatu kata yang menjadi objek menunjukkan suatu pembatasan, yaitu menetapkan hal tersebut bagi yang disebutkan dan meniadakannya dari selainnya. Maka seolah-olah berkata, kami menyembah-Mu dan tidak menyembah selain diri-Mu. Kami meminta pertolongan kepada-Mu dan tidak meminta pertolongan pada selain diri-Mu. Didahulukannya penyebutan ibadah daripada permintaan akan pertolongan adalah di antara bentuk mendahulukan hal yang umum dari hal yang khusus, serta perhatian dalam mendahulukan hak-hak Allah daripada hak hamba-Nya. Ayo kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada 5 kata ya, iyyaka, kemudian na'budu, kemudian waw, kemudian iyyaka, kemudian nasta'in. Karena pada hari ini antum akan belajar bahasa Arab, maka kita mengkaji tafsir ini lebih dekat kepada pembahasan bahasanya. Insyaallah juga pembahasan tafsirnya kita bahas apa yang tertulis di sini. Kalau misalnya kemarin, yaitu teman-teman yang juga belajar pada hari itu belajar usul fikih dan fikih, itu lebih condong ke dirosat usulnya, usul fikihnya. Kalau sekarang lebih condong ke dirosat bahasanya insyaallah. Dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama, iyyaka itu dalam ilmu sharaf yang insyaallah akan kita pelajari nanti di jelas terakhir, yang ketiga kita. Iyyaka itulah domir nasab munfasil namanya. Domir nasab munfasil. Insyaallah akan kita pelajari mungkin esok domir nasab munfasil. Iyyaka na'budu. Na'budu itu fi'il, kata kerja ya. Na'budu itu fi'il, dia fi'il mudhari'. Waw di sini waw ataf dan ya. Wa iyyaka juga tadi dia dhamir atau pronoun atau kata ganti yang nasab munfasil. Kemudian nasta'in juga adalah fi'il al-mudhari'. Itu dari segi sedikit tentang bahasanya. Oke. Okay. Kemudian artinya adalah hanya kepada Engkau, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi sebenarnya dalam kalimat ini ada 2 kalimat. Yang pertama iyyaka na'budu, yang kedua iyyaka nasta'in. Nah, iyyaka itu sebenarnya objek, yaitu engkau sebagai objek kami, hanya kepada engkau lah kami menyembah. Na'budu itu kami menyembah. Wa dan iyyaka, engkau, nasta'in, kami mohon pertolongan. Syekh Sa'di mengatakan, yakni kami mengkhususkan kepadamu semata. Kami peruntukkan segala ibadah dan permintaan akan pertolongan. Segala ibadah berarti na'budu dan permintaan akan pertolongan, nasta'in. Dimaknai demikian, karena mendahulukan suatu kata yang menjadi objek menunjukkan suatu pembatasan, yaitu menetapkan hal tersebut bagi yang disebutkan dan meniadakannya dari selainnya. Ini dipahami baik-baik. Ini juga berkaitan dengan bahasa. Ketika kita di bahasa apapun, Indonesia ataupun Arab ataupun English, kalau kita mendahulukan objek sebelum predikat, itu ada isyarat kekhususan terhadap objek-objek tersebut. Misalnya ridho, misalnya ridho, kepadamu lah saya menatap. Nah, ini kan berarti ada benar-benar penekanan dan pengkhususan bahwasanya saya hanya menatap kepada dia, tidak kepada yang lain. Ya. Kayak di sini iyyaka, didahulukan iyyaka, anta. Didahulukan dibandingkan, harus kan, atau biasanya na'buduka, cukup gitu kan? Atau nasta'inuka, nasta'inu bika. Cukup gitu. Tapi di sini didahulukan apa, objeknya. Nah, kepada, hanya kepada engkau lah. Maka dikatakan di sini dimaknai demikian karena mendahulukan suatu kata yang menjadi objek menunjukkan suatu pembatasan. Arti kepada, hanya kepada kamu saya menatap. Itu menunjukkan apa? Pertama, cuma kepada dia saya menatap, dan kedua, saya tidak menatap yang lain. Ada pengkhususan dan pembatasan di situ. Ya. Yaitu menetapkan hal tersebut bagi yang disebutkan dan meniadakannya dari selainnya. Maka seolah-olah berkata, kami menyembahmu satu dan tidak menyembah selain dirimu. Jadi ada di sini isbat, yaitu penetapan. Saya menatap kamu, dan juga penafian. Dan adapun selainnya tidak, saya tidak menatap yang lainnya, hanya kamu saja. Ya. Ada kitabnya lagi ya di belakang itu, coba. As-Sa'di, ada kitabnya atau sudah habis jangan? Kalau sudah habis, bagaimana? Gak apa-apa, Khalid. Antum siapa namanya? Khalid. Ah, Khalid. Ya udah antum terima nasib antum lah kali ini, insyaallah nanti mudah-mudahan. Hah? Ya banyak-banyak istighfar aja. Ada masih? Ada, alhamdulillah. Kalau ada lagi dicabut aja lagi tuh. Dicabut, cabut pusakanya. Oke. Okay. Alhamdulillah masih ada ternyata. Didahulukannya penyebutan ibadah. Kami meminta pertolongan kepadamu dan tidak meminta pertolongan pada selain dirimu. Nah, sekarang ada faedah di sini. Didahulukannya penyebutan ibadah. Kenapa? Kenapa iyyaka na'budu lebih dulu daripada iyyaka nasta'in? Hikmahnya adalah, ya, didahulukannya penyebutan ibadah daripada permintaan akan pertolongan. Itu apa? Kenapa? Itu termasuk bentuk mendahulukan hal yang umum dari hal yang khusus. Berarti di sini yang umum itu yang mana? Ibadah atau meminta pertolongan? Ibadah. Yang lebih khusus adalah meminta pertolongan. Benar atau tidak? Benar. Ya benar. Karena ibadah itu mencakup apapun. Nanti ada definisinya di sini. Mencakup segala amalan yang diniatkan lillahi ta'ala. Adapun isti'anah itu salah satu amalan ibadah. Ya, enggak? Salah satu bagian dari ibadah. Berarti tidak semua ibadah itu isti'anah. Tapi semua yang dinamakan isti'anah billah itu pasti termasuk ibadah. Ya. Berarti di sini ada yang umum, ada yang khusus. Ada yang merupakan keseluruhan, ada yang bagian dari keseluruhan itu. Baik. Jadi alhamdulillah di sini bisa dipahami. Nah, itu adalah bentuk mendahulukan hal umum daripada hal yang khusus. Itu pertama. Ya, itu hikmah pertama kenapa iyyaka na'budu didahulukan dibandingkan iyyaka nasta'in yang diakhirkan. Hikmah pertama adalah bahwasanya ini merupakan pendahuluan hal umum terhadap hal yang khusus. Kemudian hikmah yang kedua adalah perhatian dalam mendahulukan hak-hak Allah daripada hak hambanya. Ya enggak? Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu, itu berarti kita menginginkan apa? Menunaikan hak-hak Allah. Karena hak Allah itu apa? Sebagai ada dalam hadis Nabi, ketika Nabi SAW bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, atadrima haqqullahi 'ala ibadihi, ya kan? Apa jawabannya? Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian dijawab oleh Nabi dengan sendiri dia jawab, anta'budallaha la tusyriku bihi syai'a, wahdahu la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah Allah semata dan engkau tidak berbuat syirik kepada pun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan oleh seluruh hamba-Nya dari jin dan manusia. Nah, sekarang nasta'in itu berarti kan meminta pertolongan. Berarti meminta apa? Meminta hak. Yaitu ingin agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan. Mana yang kita dahulukan? Apakah kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dulu atau kita meminta dulu? Kita menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala dulu. Karena apa? Jika kita meminta kepada Allah dan kita tidak menunaikan hak Allah, maka tidak akan diterima permintaan itu. Ya. Berarti bertauhid dulu, berdoa ibadah dulu, baru kemudian berdoa. Nah, itu jadi dua hikmah kenapa iyyaka na'budu didahulukan daripada iyyaka nasta'in. Ya, itu penting. Ini ada sir dan rahasia di sini, apa namanya? Urutan seperti ini itu ada sir, ada rahasianya. Yaitu ketika kita ingin minta pertolongan, maka beribadahlah. Kita ingin minta pertolongan kepada Allah, ingin dilancarkan, ingin diberi rezeki dan sebagainya, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu barulah berdoa isti'anah. Ya, seperti itu hikmahnya. Nah, sekarang Syekh As-Sa'di kemudian pada paragraf berikutnya akan menjelaskan tentang makna apa itu ibadah dan apa itu isti'anah secara syar'i. Ya, tafadhol. Ibadah adalah sebuah kata yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah berupa perbuatan maupun perkataan, baik yang lahir maupun yang batin. Dan memohon pertolongan adalah bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, diiringi dengan keyakinan yang kuat kepadanya dalam mewujudkan semua itu. Baik, alhamdulillah. Ini paragraf ini berbicara tentang dua definisi dalam ayat ini. Kita punya iyyaka na'budu dan iyyaka nasta'in. Berarti sekarang kita layak untuk mengetahui apa itu ibadah, apa itu isti'anah. Ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali az-zahirati wal batinah. Itu adalah definisi yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah. Dan ini definisi ini adalah definisi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ibadah adalah sebuah kata, satu kata yang mencakup jami', mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya. Berupa apa? Imma perbuatan, imma perkataan. Ya, ibadah itu berarti mencakup perbuatan, bisa juga perkataan. Nah, perbuatan terbagi menjadi dua, yaitu perbuatan anggota tubuh dan perbuatan qalb, hati, ya, qalb, jantung. Nah, jadi qalb itu juga bisa berbuat gak? Bisa beramal. Zikrullah bisa zikir dengan qalb, bisa gak? Bisa. Ya, misalnya sabar dengan qalb, tawakal dengan qalb. Kemudian dan hal-hal lainnya, rasa takut kepada Allah, itu juga ibadah dengan qalb. Nah, juga dengan anggota tubuh, bahkan dengan kaki, jemari, mata, dan seterusnya. Itu semua adalah ibadah. Bisa menjadi media atau alat untuk beribadah. Nah, selain perbuatan, perkataan, berarti lisan. Ini menunjukkan apa? Tidak ada anggota tubuh pun melainkan yang berfungsi untuk bergerak dan sebagainya, melainkan ia bisa dijadikan sebagai media untuk beribadah. Ya, semuanya. Dari lisan, mata, semuanya. Sampai kalbu yang tidak diketahui oleh selain kita, itu semua bisa untuk kita gunakan untuk beribadah. Perbuatan maupun perkataan. Perbuatan maupun perkataan. Baik yang lahir, yaitu yang kelihatan, nampak di selain kita, atau yang batin, yang hanya kita dan terlebih Allah yang tahu. Ya. Taib, itu jadi coba sekarang kita hafalkan bareng-bareng. Apa itu ibadah? Ibadahlah satu kata. Yang mencakup apapun yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik berupa perbuatan ataupun perkataan secara lahir ataupun batin. Coba Ridho tafadhol, antum ulang. Jangan lihat tapinya, antum ulang. Sebuah kata yang mencakup perbuatan apa yang diperbuat oleh siapa? Dicintai oleh Allah. Dicintai Allah dan Rasulnya. Ya, dicintai Allah. Allah intinya Allah Subhanahu wa taala. Dicintai Allah berupa perkataan, perbuatan baik yang lahir maupun batin. Alhamdulillah. Oke, itu adalah ibadah. Sekarang apa itu isti'anah? Meminta pertolongan. Apa itu meminta pertolongan? Yaitu i'timad, bersandar kepada Allah. Yaitu menggantungkan perkara kepada Allah. Untuk apa? Dalam mendapatkan atau dalam untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Nah, mencari kemaslahatan dan menolak kemudorotan. Ketika kita ingin sesuatu, itu kan imma dua hal. Imma satu hal di antara keduanya. Imma mencari kemaslahatan atau menolak kemudorotan. Tidak yang lain. Ya. Yang kita cari itu imma mencari kemaslahatan atau menghindari diri dari keburukan. Ya. Kita misalnya mencari ilmu itu untuk mencari apa? Maslahat, kebaikan. Tapi juga sekaligus sebenarnya untuk menjauhi diri dari kemudorotan, itu kebodohan, kejahilan. Ya. Jadi itu isti'anah. Berarti mencakup segala hal yang kita tuh inginkan untuk mendapatkan maslahat dan menjauhi atau ya menjauhi madarat. Misalnya kita mencari ilmu, berarti kita sebelumnya beristi'anah enggak? Beristi'anah. Oke, ketika sebelum kita mencari ilmu, bismillahirrahmanirrahim. Dan itu tujuan kita, misalnya kita aslinya kan hari ini kita mengkaji apa bahasa Arab ya kan. Tapi kenapa kok di awal kita tafsir? Ya itu untuk mengambil berkahnya. Kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya kita bertawasul dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amalan soleh kita. Pagi-pagi kita mulai dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an dan juga mentadabburinya, itu subhanallah kan. Berarti insyaallah hari antum itu kedepannya ya selama sekian belas jam itu berkualitas insyaallah. Bersandar kepada Allah dalam mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, diiringi dengan, nah ini wajib ini, diiringi dengan keyakinan kuat kepadanya dalam mewujudkan semua itu. Diiringi dengan keyakinan yang kuat. Harus ada i'tiqad yang kuat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan semua itu. Dengan kita meminta kepada Allah dengan keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mewujudkan itu semua yang kita harapkan dari mendapatkan maslahat atau menjauhi mafsadat. Baik, tafadhol. Melaksanakan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya merupakan jalan bagi sebuah kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari segala kejahatan. Maka tidaklah ada cara untuk mendapatkan keselamatan kecuali dengan melaksanakan kedua hal tersebut. Dan sesungguhnya sebuah ibadah itu dikatakan sebagai ibadah apabila ibadah tersebut diambil contohnya dari Rasulullah SAW yang dilaksanakan dengan tujuan mencari wajah Allah semata. Dengan kedua faktor ini jadilah perbuatan bersangkutan sebagai ibadah. Disebutkannya permohonan pertolongan setelah ibadah, padahal sebenarnya mohon pertolongan itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri, adalah karena kebutuhan hamba di dalam seluruh ibadah-ibadah mereka kepada permohonan akan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sebab bila Allah tidak menolongnya, maka tidak akan terwujud untuknya sesuatu yang dikehendakinya dari pelaksanaan perintah maupun menghindari larangan. Baik. Melaksanakan ibadah kepada Allah dan memohon pertolongan kepadanya itu merupakan jalan. Jadi dua hal ini, pertama ibadah dan isti'anah, itu adalah jalan, itu adalah manhaj bagi sebuah kebahagiaan yang abadi dan keselamatan dari segala kejahatan. Ini paham kalimat-kalimat ini luar biasa sebenarnya. Kalimat-kalimat dalam tafsir As-Sa'di itu tiap-tiapnya itu mengandung makna-makna yang layak dijelaskan. Ya, misalnya melaksanakan ibadah dan isti'anah ketika kita di dunia ini, karena kalau kita udah di akhirat nggak ada lagi ibadah. Ibadah dan isti'anah itu adalah jalan, cara, kunci menuju dua hal. Apa itu? Kebahagiaan abadi dan keselamatan dari segala kejahatan. Dikatakan kebahagiaan yang abadi, apa yang dimaksud bahagia? Al-Jannah, surga. Ya, surga. Disebut abadi di sini kan? Surga maksudnya. Nah, kemudian keselamatan dari segala kejahatan. Apa maksudnya? Selamat dari neraka. Disebut segala kejahatan. Kulli syar. Seburuk-buruknya dunia itu masih jauh lebih buruk dari neraka. Neraka jauh lebih buruk. Segala jenis keburukan itu ada di neraka. Nah, ini maksudnya segala kejahatan di sini adalah neraka. Baik. Maka tidak ada cara untuk mendapatkan keselamatan kecuali dengan melaksanakan kedua hal tersebut, yaitu apa? Ibadah dan isti'anah. Kita tidak mungkin ibadah saja tanpa isti'anah. Itu orang sombong. Ya. Hal yang simpel misalnya bismillah. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, kita sebelum membaca Al-Qur'an kita lantunkan bismillahirrahmanirrahim untuk apa? Ya, menjaga diri dari godaan setan pertama. Setelah ta'awudz, kemudian juga untuk menguatkan dan mengambil berkah dari apa yang kita baca setelahnya. Maka amalan-amalan yang baik, amalan-amalan ibadah yang didahului dengan bismillah atau dengan menyebut zikrullah atau menyebut lafal asma Allah, itu amalan tersebut insyaallah akan Allah Subhanahu wa taala berkati. Karena dengan itu apa? Kita dengan mengucapkan bismillah, itu kan artinya apa? Memohon pertolongan. Berarti isti'anah, bukan? Isti'anah. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini, tidaklah ada cara mendapatkan keselamatan kecuali dengan melaksanakan hal tersebut. Dan sesungguhnya sebuah ibadah itu dikatakan sebagai ibadah apabila ibadah tersebut diambil contohnya dari Rasulullah yang dilaksanakan dengan tujuan mencari wajah Allah taala. Berarti ikhlas, ittiba'. Ikhlas dan ittiba'. Baik, yang dilaksanakan dengan tujuan mencari wajah Allah semata. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya masuk ke dalam bab akidah yang berkaitan dengan firqah-firqah atau golongan-golongan yang menyimpang. Tapi kita tidak berlanjut ke daerah situ lebih dalam lagi. Wajah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah? Memiliki wajah. Wajhi rabbika dzil jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Dia Subhanahu wa taala memiliki wajah yang mulia yang hanya akan dilihat oleh kaum mukminin di akhirat nanti. Dan itu adalah sebesar-besar kenikmatan. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sifat wajah pada dirinya, maka apakah kita kemudian mentakwil atau kita membelokkan makna wajah tersebut? Maksudnya wajah ini kemudian dinamakan ridho misalnya, bukan ridho antum, ridho misalnya. Nah, boleh atau tidak? Tidak boleh. Ketika ada kalimat mencari atau ibtigha wajhillah dalam bahasa Arabnya, ini Facebook ini berisik sekali ini. Saya gimana cara silent juga anda bingung. Oh iya benar, nggak usah, dimatiin aja. Misalnya ibtigha wajhillah, mencari wajah Allah, itu makna yang sahih. Tapi ketika antum mengatakan ibtigha wajhillah, antum katakan mencari ridha Allah, walaupun benar ya kita mencari ridha Allah, tetapi terjemahkan secara zahirnya. Jangan sampai diindikasikan oleh orang-orang bahwasanya makna wajah adalah ridha. Tapi memang ketika seseorang mencari wajah Allah, itu berarti ya mencari ridha Allah, benar. Tetapi ketika kita menerjemahkan, jangan sampai, nah ini terjemahan yang tepat, bagus, alhamdulillah. Kalau misalnya kita lihat di, mungkin kitab-kitab lain, mungkin akan mengikuti orang-orang, yaitu dengan tujuan mencari ridho Allah semata. Padahal di kitab aslinya, ibtigha wajhillah, bukan ibtigha mardotillah, beda lagi. Beda. Jadi dalam urusan penerjemahan itu harus benar-benar selektif, dan dia harus mengerti. Ketika menerjemahkan kitab akidah, dia harus menguasai kitab akidah. Ya, juga tafsir. Dan tafsir ini berkaitan, tafsir itu kan kitab yang di dalamnya ilmu, segala ilmu. Maksudnya di sini adalah usul ilm. Asas-asas ilmu ada di Al-Quran. Nah, dengan kedua faktor ini, yaitu apa? Itiba' dan ikhlas ini itiba', ya, jadilah perbuatan bersangkutan sebagai ibadah. Dengan kedua faktor ini apa tadi? Ikhlas dan ittiba' sunnat, ittiba' rasul. Atau minimal tidak melanggar kaidah-kaidah syar'iyah. Jadilah perbuatan bersangkutan itu sebagai ibadah. Berarti ibadah itu tidak akan disebut ibadah kecuali jika terkomposisikan dua hal atau rukunnya itu tidak ada yang jika terkomposisikan dengan dua rukun, yaitu apa? Ikhlas dan ittiba. Itu rukun. Dan rukun adalah sesuatu yang jika dia tidak ada, maka tidak akan ada substansinya itu. Itu rukun. Dan rukun sholat misalnya, orang sholat kemudian tidak membaca Al-Fatihah, maka dia ya tidak akan disebut sholat. Karena apa? Dia telah melalaikan satu rukun. Itu di sholat sir ya. Di sholat zuhur misalnya, bukan di sholat maghrib dia rakaat pertama dan kedua, itu beda masalah. Baik, disebutkannya permohonan pertolongan setelah ibadah, padahal sebenarnya memohon pertolongan itu adalah bagian dari ibadah, iya enggak? Isti'anah bagian dari ibadah bukan? Iya, bagian dari ibadah. Doa bagian dari ibadah. Istighosah ibadah bukan? Ibadah. Nah, kenapa kok di sini isti'anah itu disebutkan setelah ibadah? Padahal sebenarnya isti'anah itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Kenapa? Karena kebutuhan hamba di dalam seluruh ibadah mereka kepada permohonan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maksudnya antum tidak akan bisa ibadah kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya enggak? Antum kemari bukankah dengan pertolongan Allah? Dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, dengan qadarullah. Nah, sekarang kita berpikir, apapun yang kita lakukan dari ibadah dan kebaikan itu semua adalah berkah dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini sebagai pengingat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu lah kami beribadah. Berarti kita beribadah apapun itu, itu berkat isti'anah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat-berkat bantuan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ada juga berarti faedah bahwasanya ahli ibadah atau ahli ilmu itu tidak boleh sebenarnya sombong. Kenapa? Karena dia mendapatkan ilmu atau dia mendapatkan tingkat ubudiyah yang tinggi itu juga disebabkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dirinya sendiri. Bukan karena dirinya sendiri. Ya. Apapun yang dilakukan dari kesempurnaan ibadah, menyempurnakan rukun dan juga masuk ke syaratnya dan sebagainya, menghafal ini, menghafal itu, bisa seperti ini, itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bila Allah tidak menolongnya, maka tidak akan terwujud untuknya sesuatu yang dikehendaki oleh manusia itu dari pelaksanaan perintah maupun menghindari larangan. Ya. Itu semua dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol. Ayat ke-6. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maksudnya, tuntunlah kami, bimbinglah kami dan arahkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang sangat jelas yang menghantarkan kepada Allah dan kepada surganya. Yaitu mengetahui kebenaran dan melaksanakannya. Tunjukilah kami kepada jalan tersebut dan juga tunjukilah kami di jalan itu. Maka petunjuk kepada jalan adalah konsisten terhadap agama Islam dan meninggalkan agama-agama selainnya. Dibaca lagi. Petunjuk kepada jalan meliputi petunjuk kepada seluruh perincian-perincian agama, baik ilmu maupun amalannya. Oleh karena itu, doa ini adalah termasuk doa yang paling lengkap dan paling berguna bagi seorang hamba. Dengan demikian, maka wajiblah atas manusia untuk berdoa kepada Allah dengan doa itu dalam setiap rakaat salatnya, karena kebutuhannya yang sangat kepada hal tersebut. Dan jalan yang lurus itu adalah ayat ke-7, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka dari para nabi, orang-orang yang benar dalam keimanan, as-shadiqun, as-siddiqun, para syuhada dan orang-orang saleh. Ghairi artinya bukan, jalan al-maghdubi 'alaihim, yaitu mereka yang dimurkai, yang mengetahui kebenaran namun meninggalkan kebenaran tersebut seperti Yahudi dan semisal mereka, dan bukan pula jalan ad-dallin, mereka yang sesat, yakni orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan seperti Nasrani dan semisal mereka. Oke, sampai situ dulu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pada sini ihdi na as-sirat dan al-mustaqim, ada 4 ya. Ihdi, kemudian na, kemudian as-sirat dan al-mustaqim. Ihdi di sini fi'il al-amr, kata kerja perintah. Itu insyaallah akan kita pelajari suatu saat. Kemudian na di sini dia adalah jeb dhamir nasab muttasil namanya. Itu nanti sorof suatu saat akan kita pelajari juga. Artina di sini apa? Kami sebagai objek, kita sebagai objek. Pelakunya siapa di sini? Allah Subhanahu wa taala. Ihdina. Ya Allah, tunjukilah kami as-sirat al-mustaqim. As-sirat adalah jalan. Dia sebagai objek kedua setelah na. Jadi ihdi di sini adalah kata kerja transitif, yaitu yang membutuhkan objek. Dan transitifnya tidak sekadar satu objek, melainkan lebih dari satu objek, dua objek, kadang juga ada tiga objek, tapi ini dua objek. Yang objek pertama adalah kami atau maf'ul. Objek itu maf'ul, ingat-ingat dari sekarang, objek itu maf'ul dalam bahasa Arabnya. Atau maf'ul yang kedua setelah na, di sini ada as-sirat, itu sebagai maf'ul tsani, yaitu objek, objek kedua. Nah, as-sirat dengan adanya alif lam. Kemudian setelah as-sirat ada kata al-mustaqim. Al-mustaqim ini sebagai sifat bagi, bagi apa? Na atau de? Bagi as-sirat. Sifat bagi as-sirat. Oke. Makanya dikatakan jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Lurus di sini adalah kata sifat. Mensifati apa? Mensifati jalan. Dan jalan itu sebagai objek kedua dari perbuatan menunjuki. Objek pertama siapa? Kita, kami. Oke. Maksudnya, tuntunlah kami, bimbinglah kami, dan arahkan kami kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang sangat jelas, yang menghantarkan kepada Allah dan kepada surganya, yaitu mengetahui kebenaran dan melaksanakannya. Itu jalan yang lurus. Pertama jalan yang lurus apa? Mengetahui kebenaran. Jangan melaksanakan dulu, tapi mengetahui kebenarannya, kemudian baru melaksanakannya. Tunjukilah kami kepada jalan tersebut, dan juga tunjukilah kami di jalan itu. Maksudnya apa itu? Ya, gimana pikiran antum? Gimana? Apa yang antum pikirkan tentangnya? Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, dan juga tunjukilah kami di jalan itu. Gimana? Maknanya dalam kan? Atau ya kalau misalnya antum tahu maknanya dalam, coba jelasin. Kalau nggak bisa jelasin berarti nggak tahu. Nah, tunjukilah kami menuju ke jalan tersebut, menuju ke jalan lurus. Ya. Nah, setelah kita sampai di jalan itu, tunjukilah kami juga. Maksudnya apa? Sabit, yaitu tetapkan kami di jalan itu. Karena ketika kita berjalan sudah mendapatkan jalan lurus, itu belum tentu kita enggak belok-belok, belum tentu. Kan godaan banyak. Namanya juga dunia, penyimpangan dan sebagainya, banyak sekali. Nah, sekarang misalnya di sini nih. Kita belum tahu tentang tafsir. Nah, orang yang mendapat tafsir itu mendapat petunjuk ya. Maksudnya ilmu maksudnya. Nah, sebelum belajar kita berkata apa? Kita beristianah kepada Allah. Ya Allah, ini adalah ibadah. Kami meminta pertolongan kepadamu. Untuk apa? Tunjukilah kami kepada jalan tafsir dan semacamnya. Nah, kemudian apakah ketika kita sudah menguasai tafsir kemudian kita meninggalkan istianah kepada Allah? Tidak, tetap. Kita beristianah kepada Allah. Kemudian kita katakan, ya Allah tetapkanlah kami, tunjukilah kami di jalan ini supaya tidak melenceng. Ya, namanya juga manusia terbatas pengetahuannya, kemudian juga banyaknya syaitan dan sebagainya. Maka ini juga bisa menjadi jawaban bagi orang-orang yang bertanya, antum itu merasa dapat hidayah, tapi kok sampai sekarang kok masih aja antum mencari hidayah? Nah, kita katakan bahwasanya hidayah itu ya bisa hidayah sebelum kita mendapatkannya. Meminta hidayah sebelum kita mendapatkan hidayah itu tersebut, dan juga hidayah yaitu kita ketika sudah mendapatkannya kita menginginkan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk memberi taufik pada kita, yaitu untuk selalu konsisten di dalam hidayah tersebut. Gitu. Maka petunjuk pada jalan adalah konsisten terhadap agama Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Petunjuk kepada jalan meliputi petunjuk kepada seluruh perincian-perincian agama, baik ilmu maupun amalannya. Oleh karenanya, doa ini adalah termasuk doa yang paling lengkap dan paling berguna bagi seorang hamba. Ya, doa yang paling lengkap adalah, ihdinas siratal mustaqim. Jadi, as-sirat al-mustaqim ini mencakup apapun itu amalan, kecil maupun besar. Ya. Dengan demikian, maka wajiblah atas manusia untuk berdoa kepada Allah dengan doa itu dalam setiap rakaatnya. Karena kebutuhannya yang sangat kepada hal tersebut, Dan jalan yang lurus itu adalah apa? Sekarang disifat di sini. Jalan yang lurus itu apa di sini? Yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekarang disebut jalan lurus itu apa? Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Dari para nabi, orang-orang yang benar dalam keimanan atau siddiqun, para syuhada dan para orang-orang soleh. Para nabi lebih khusus daripada siddiqin. Siddiqin lebih khusus daripada syuhada. Syuhada lebih khusus dari orang soleh. Jadi soleh, orang soleh itu umum. Solehun berarti paling umumnya. Berarti ini beda dengan iya karena budaya karena saya karena memulai dengan hal yang lebih umum kemudian yang khusus, ya kan? Tapi di sini an-nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-solihin. Lebih khusus, lebih umum dan paling umum. Ya, jadi mendahulukan yang lebih khusus, kemudian yang lebih umum darinya, lebih umum darinya dan paling umum dari semuanya itu. Bukankah setiap nabi adalah soleh? Ya, tapi tidak semua orang soleh adalah nabi. Dan tidak semua orang soleh itu adalah orang yang siddiqin, yang benar-benar keimanannya itu mencapai tingkat yang di bawah nabi. Belum, enggak semuanya. Apakah semua orang soleh itu syuhada, orang yang syahid? Tidak juga. Oke, berarti khusus, kemudian lebih umum darinya, lebih umum dari yang lebih umum daripada yang khusus, kemudian yang paling umum terakhir. Ghairi artinya bukan, bukan jalan al-maghdubi alaihim, bukan jalan mereka yang Allah murkai, yang dimurkai. Ya, dimurkai di sini, yang dimurkai. Siapa yang memurkainya? Allah. Sekarang kenapa tidak disebut lafal Allah di sini? Al-maghdubi alaihim, yang dimurkai. Itu sebagai penghinaan terhadap mereka. Ketika dikatakan Allahu yaghdabu alaihim, itu memang menghinakan, Allah memurkai mereka. Tapi ketika dikatakan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai, itu tanpa penyebutan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai penghinaan untuk mereka. Misalnya, misal walillahil mathalu ala. Misalnya ketika ana mengatakan kepada Ridho, Ridho, antum adalah orang yang dimurkai, maksudnya oleh guru. Antum orang yang dibenci. Dibandingkan dengan mengatakan Ridho, Pak Khalid benci sama kamu. Itu biasa. Tapi ketika antum orang yang dibenci, seperti dalam, lebih dalam lagi, lebih terhinakan lagi. Nah, begitu juga dengan al-maghdubi alaihim. Al-maghdubi alaihim, yaitu yang dimurkai. Di sini tidak disebutkan yang memurkai siapa, tapi sudah ketahuan siapa yang memurkai. Ya. Ya, yang mengetahui kebenaran namun meninggalkan kebenaran tersebut, seperti Yahudi dan semisal mereka. Karena Yahudi mayoritasnya, walaupun tidak seluruh 100% semuanya, mayoritasnya itu mengetahui bahwasanya mana yang benar, bahwasanya Islam yang benar. Tapi mereka malah meninggalkan. Nah, itu yang terjadi pada kaum Yahudi dari Bani Israel. Dan bukan pula jalan ad-dhalin, yaitu mereka yang sesat. Jadi ada maghdubi alaihim dan juga ada dhalin, mereka yang sesat. Yang satu dimurkai, yang satunya melenceng sesat. Yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan seperti Nasrani dan semisal mereka. Berarti kalau misalnya al-maghdubi alaihim itu berilmu namun tidak beramal, kalau misalnya ad-dhalin beramal namun tanpa ilmu. Nah, sekarang bagaimana siratul mustaqim? Dia punya ilmu dan dia beramal dengannya. Ya, itu yang sirat al-mustaqim. Oleh karena itu yang orang, waalaikumsalam. Silakan. Di sini aja sekalian suruh dia, kita ini kita kerjain. Ya, itu daripada antum terus yang disorot. Disorot kali ya? Enggak. Wah, kenapa enggak disorot? Ridha itu mukanya subhanallah, senyumnya itu adem. Ayo, foto sini. Heeh, mumpung ada kamera tuh. Saya sini. Enggak disorot, tenang aja. Masih ada kitabnya? Good. Oke. Nah, antum insyaallah habis ini jadi asisten ya. Oke, nama antum siapa? Saiful bin Salman. Armin. Okay. Itu bukunya. Okay. Antum baca sekarang surat ini. Surat ini dengan keringkasannya meliputi hal-hal yang tidak diliputi oleh surat-surat lainnya dalam Al-Quran. Surat ini mengandung macam-macam tauhid yang tiga, yaitu tauhid rububiyah yang disarikan dari firmannya Rabbil alamin, Rabb sekalian alam. Tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah, yang disarikan dari kata Allah dan dari firmannya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Dan tauhid asma wa sifat, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri dan ditetapkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa mengingkari, memisalkan, dan menyerupakan, di mana sesungguhnya hal itu ditunjukkan oleh kata Alhamdu, pujian, sebagaimana yang telah lalu. Oke. Dengan surat ini surat terbaik, kita tahu itu semua, surat terbaik dalam Al-Quran. Kalau misalnya ayat terbaik dalam Al-Quran ayat kursi, surat terbaik dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Di antara yang menunjukkan bahwa saya surat ini adalah surat terbaik adalah dia dengan keringkasannya mencakup tiga macam tauhid, yaitu tauhid rububiyah dari lafal Rabbil Alamin, ya, tauhid rububiyah, juga asma wa sifat, dan tauhid uluhiyah, itu mengesakan Allah dalam beribadah, itu bertauhid dalam ibadah yang disarikan dari kata Allah. Kemarin kita sudah kemarin kita sudah mengerti apa lafal, apa itu makna lafal Allah, yaitu yang disembah, ya, arti lafal Allah adalah yang disembah dalam beribadah yang disarikan dari kata Allah dan dari firman Allah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lafal atau kalimat yang menunjukkan kesempurnaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pentauhidan, yaitu tauhid uluhiyah di sini. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah. Berarti benar-benar sempurna hanya mengesakan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita beribadah hanya kepadanya dan meminta pertolongan hanya kepadanya. Itu berkaitan dengan tauhid uluhiyah, yaitu mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hal kita beribadah kepadanya, tidak kepada selainnya sedikit pun. Kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah terkandung tauhid asma wa sifat dalam beberapa ayatnya, yaitu menetapkan sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala yang telah ditetapkan oleh dirinya sendiri dan ditetapkan oleh Rasulnya tanpa mengingkari. Karena ada beberapa firqah dalam Islam sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan begini sifatnya, kemudian diingkari, enggak, Allah enggak punya tangan misalnya, padahal sudah jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan tangan pada dirinya. Tidak juga memisalkan, yaitu apa, bahwasanya bukan sekadar menyerupakan tapi menyamakan antara Allah dengan hambanya dalam sifat-sifatnya, dan juga tidak menyerupakan, yaitu memiripkan antara sifat Allah dengan sifat hamba, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit dunia. Nah, kemudian digambarkan Allah turun seperti ini caranya, seperti manusia turun, itu tidak boleh, itu menyerupakan, ya. Dimana sesungguhnya hal itu ditunjukkan oleh kata Alhamd, pujian, sebagaimana yang telah lalu. Berarti Al-Fatihah di dalamnya dengan keringkasan surat ini mengandung tiga unsur tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Al-asma wa sifat. Tafadhal. Demikian juga surat ini mengandung penetapan akan kenabian dalam firman-Nya Ihdinus siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena hal itu tidak akan mungkin tanpa adanya risalah. Juga penetapan akan balasan bagi segala perbuatan, yaitu dalam firman-Nya Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, dan bahwasanya balasan itu terjadi dengan keadilan, karena pembalasan adalah ganjaran dengan adil. Dan penetapan akan takdir, bahwasanya seorang hamba itu benar-benar sebagai pelaku, berbeda dengan pemikiran Al-Qadariyah maupun Al-Jabariyah. Bahkan ia mengandung penolakan terhadap ahli-ahli bid'ah dan kesesatan dalam firman-Nya. Bahkan ia mengandung penolakan terhadap ahli-ahli bid'ah dan kesesatan seperti dalam firman-Nya. Ihdinus siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena ia bermakna mengetahui yang benar lalu mengamalkannya. Sedangkan setiap pelaku bid'ah dan pelaku kesesatan adalah menyimpang dari semua itu. Juga mengandung ajaran untuk ikhlas beragama hanya untuk Allah Ta'ala semata, baik ibadah maupun permohonan pertolongan, yaitu dalam firman-Nya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Akhirnya, segala pujian hanya bagi Allah, Rabb sekalian alam. Alhamdulillah. Demikian juga surat ini mengandung penetapan akan kenabian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Kok bisa? Kok bisa di sini ayat ihdinas siratal mustaqim itu mengandung penetapan risalah kenabian? Karena as-siratal mustaqim, bagaimana kita bisa mengetahui siratal mustaqim tanpa nabi? Enggak mungkin kan? Harus dengan Nabi SAW. Bagaimana kita bisa sholat dengan adanya petunjuk dari Nabi? Bagaimana cara kita zakat dan sebagainya? Ya, jadi inkar sunnah itu udah dibantah oleh ihdinas siratal mustaqim. Inkar sunnah atau yang disebut Quraniyun itu dibantah oleh ihdinas siratal mustaqim. Gimana cara mereka sholat dan sebagainya? Juga penetapan akan balasan bagi segala perbuatan yang dalam firman, yaitu dalam firman-Nya, Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembalasan. Dan bahwasanya balasan itu terjadi dengan keadilan. Wamallahu yuridu fa wamallahu bidzallamin lil abid. Wamallahu yuridu zulman lil alamin. Untuk semesta alam, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menginginkan kezaliman. Ya, tapi keadilan, karena pembalasan adalah ganjaran dengan adil. Nah, sekarang penetapan akan takdir bahwa seorang hamba itu benar-benar sebagai pelaku perbuatan itu berbeda dengan pemikiran Al-Qadariyah maupun Al-Jabariyah. Al-Qadariyah adalah firqah atau kelompok yang menetapkan bahwasannya manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri tanpa adanya takdir dari Allah. Ya, makanya Qadariyah itu berarti menisbatkan qadar pada makhluk. Alhamdulillah. Menisbatkan qadar pada makhluk. Artinya kita punya masyiah, punya kehendak. Tapi bagi Qadariyah, kehendak itulah sebagai pencipta bagi perbuatan tanpa adanya pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kan menjadikan adanya lebih dari satu pencipta. Dan ini apa konsekuensi dari kalimat ini? Ini lebih buruk daripada Majusi sebenarnya. Karena Majusi mereka masih maksimal dua tuhannya, yaitu Tuhan terang dan gelap. Tapi bagi ini penciptanya yaitu seluruh makhluk. Manusia yang jutaan miliaran itu, mereka adalah pencipta. Berarti ini syirik dalam rububiyah. Ya, syirik dalam rububiyah. Konsekuensinya seperti itu. Namun jika ada misal orang terjebak dengan pemikiran Qadariyah, tidak langsung kita kafirkan. Kita nasihati dulu. Nah, lawan dari Qadariyah sebaliknya adalah Jabariyah. Yaitu kelompok yang menyatakan bahwasanya manusia itu terpaksa, secara komplit, secara perfect itu terpaksa tanpa memiliki adanya irodah atau kemauan. Jadi kesemuanya itu adalah perbuatan yang dipaksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara dua ini, dua dimensi yang bertentangan, kontradiktif antara Jabariyah dan antara Qadariyah dengan Jabariyah. Kalau Qadariyah menjadikan adanya syirik dalam rububiyah, yaitu bahwasanya manusia menciptakan perbuatannya sendiri tanpa adanya pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala atau kehendak dari Allah. Berarti menafikan apa? Menafikan kehendak dari Allah kepada hamba, perbuatan hamba. Berarti apa? Menuhankan kehendak manusia terhadap perbuatannya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya Jabariyah, Jabar itu kan aslinya paksa. Kalau Qadar artinya mampu atau menentukan. Nah, kalau Jabar artinya maksa. Kalau Jabar mengatakan kita semua dipaksa. Yaitu semuanya ya kita semua enggak bisa apa-apa sebenarnya. Secara mutlak tidak bisa apa-apa dan kita tidak punya keinginan khusus. Melainkan semua itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita 100% tanpa adanya keinginan kita. Nah, ini juga perkataan yang tidak adil. Walaupun bisa jadi mereka ada maksud yang baik dari itu. Qadariyah dan Jabariyah. Tapi dari kalam mereka dan hasil dari pemikiran mereka itu justru merupakan kejahatan terbesar, yaitu bisa jadi malah kesyirikan ya, dalam rububiyah. Dan juga kesyirikan dalam rububiyah itu malah justru ketika seorang syirik dalam rububiyah itu lebih buruk daripada syirik dari uluhiyah. Karena otomatis orang yang syirik dalam rububiyah itu otomatis uluhiyahnya ya lebih kacau lagi. Tapi kadang Quraisy misalnya atau orang-orang zaman sekarang yang berlaku syirik, apakah mereka ke mayoritas mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pencipta alam dan sebagainya? Enggak mengingkari. Itu fitrah. Tapi mereka buruknya di uluhiyah, tapi rububiyahnya mereka masih memiliki fitrah itu. Tapi ketika misalnya seseorang sudah syirik dalam rububiyah, maka jangan harap lagi dia tidak berbuat syirik dalam uluhiyah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Orang yang mengatakan bahwasanya manusia menciptakan dirinya, menciptakan perbuatannya sendiri, itu apa? Mengandalkan dirinya. Enggak peduli dengan apa ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang saya lakukan adalah milik saya. Dan tidak ada pembalasan, dan jika saya dibalas, yaitu berarti kezaliman dan seterusnya, dan konklusi-konklusi yang menyesatkan dan tidak layak untuk kita adopsi sedikit pun darinya. Ya. Jadi ayat-ayat ihdinash shiratal mustaqim, maliki yaumiddin dan seterusnya itu semua masing-masing ada sisi pembantahan terhadap apapun yang menyimpang dari kelompok-kelompok. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, karena ia bermakna mengetahui yang benar lalu mengamalkannya, sedangkan setiap pelaku bid'ah dan pelaku kesesatan adalah menyimpang dari shiratal mustaqim. Juga mengandung ajaran untuk ikhlas beragama hanya untuk Allah semata, baik ibadah maupun permohonan pertolongan. Itulah firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in walillahil hamd. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafsir As-Sa'di telah kita tuntaskan surat Al-Fatihah. Insyaallah besok kita berlanjut pada tafsir Al-Baqarah insyaallah. Hari Rabu dan juga Kamis dan juga Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya kita berlanjut terus. Bagi misalnya ikhwan yang misalnya hari Selasa saja yang hadirnya hari Selasa saja atau hari Senin saja, itu bisa streaming di YouTube aja, bisa mendengarkan di YouTube. Tapi tentu lebih afdol di sini, cuman karena memang tempatnya terbatas. Yang Selasa-Selasa aja, yang Senin-Senin aja, adapun yang dua-duanya ikutan tidak masalah. Ya, tapi kalau misalnya memang membludak, ada kok itu banyak bangku di sana, banyak jok. Ya.